Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina faasbahna bini'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalatihi ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatih wal jihadu madin mundu ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila an yuqatila ahiru hadhil ummati ad-dajjal la yubtiluhu tawrun ta'irin wala adlu adilin. Tayyib. Barakallahu fikum. Al-Syekh rahimahullahu ta'ala kembali menegaskan bahwa syariat jihad itu tetap berlaku semenjak Allah Azza wa Jalla utus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yaqulu al-Imam Al-Allamah Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, wa fi 'ami arba'ina ursila fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula fi ramadhana aw rabi'il awwali wa suratu qra awwalul munazzali. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Yathrib. Di sana beliau menetap selama 10 tahun. Syariat lengkap sempurna selama 23 tahun. Wabillahi taufik wal hidayah. Sampai terakhir umat ini membunuh Dajjal. Kemudian syariat jihad tetap berlaku. Barakallahu fikum. Tidak boleh digugurkan oleh kezaliman orang-orang yang berbuat zalim atau keadilan orang-orang yang berbuat adil. Wabillahi taufik wal hidayah. Yaqulu Syekh hafizahullah ta'ala, ad-dajjal wal masih, ad-dajjal al-kadzab. Sumia bid-dajjal likathrati dajjal indahu wal kadzib. Al-Masih, Allah Azza wa Jalla khalaqallahu al-Masihain. Yang pertama al-Masih ad-Dajjal al-Kadzab. Yang kedua al-Masih sayati Isa ibn Maryam. Yang satu ini diberi stempel berupa Dajjal karena memang banyak dustanya. Wa ma indahu minal fitnati syadidah. Fitnahnya luar biasa. Wa kullu nabiyyin hadzara ummatahu fitnatal masih ad-dajjal. Tak seorang nabi pun melainkan mereka memperingatkan kepada umatnya akan kengerian, kedahsyatan fitnatul dajjal. Wa huwa min syadidil fitnah alal itlaq. Tidak ada fitnah yang terbesar menimpa umat ini secara mutlak melainkan fitnatul masih ad-dajjal al-kadzab. Wa syadduhum tahdhiran Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yang paling keras mentahzirnya adalah nabi kita. Dari sekian nabi-nabi yang Allah Azza wa Jalla utus, yang paling keras memperingatkan kepada umatnya adalah Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat. Li'annahu aqrabun nas ila khurujihi wa huwa yakhruju fi akhir zaman. Sebentar lagi keluar dan akan keluar di akhir zaman. Wa nahnu fi akhir zaman. Nah. Yakhruju fil yahud wa tajammu' al yahud fi Palestin al'an hadha irsasun li khurujid dajjal li'annahu yakhruju fil yahud qabahumullah. Siapa pengikutnya? Mereka Yahud. Nah, mereka para pembela setia Dajjal. Dajjal keluar bersama mereka. Mereka berkumpul di Palestina. Dan ini merupakan bukti. Sebentar lagi akan keluar Al-Masih Al-Kadzab Ad-Dajjal. Nah, ilanas. Barakallahu fikum. Nasrullah salamah wal afiyah. Pengikut setia selain mereka, orang-orang ajam di Turki dan yang semisalnya, yang akan membela mereka, juga kafir wa kafirah, munafik wa munafikah, tidak kalah pentingnya para nisa. Nah, mereka akan menjadi pembela setia Al-Masihul Kadzabul A'war. Nasrullah salamah wal afiyah. Seperti dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan Masih pada Dajjal karena mamsuhul ain. Barakallahu fikum. Dikatakan Al-Masih pada Dajjal Kadzabul A'war li'annahu mamsuhul ain al-yumna. Buta mata sebelahnya. Wa rabbuka laysa bi'aqwar. Karena dia mengaku rabb, ana rabbukum. Orang mukmin menyatakan dengan tegas, engkau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau telah keluar di akhir zaman. Nah. Gelar yang lain Masihul Dolalah. Kalau dalam Nabi Isa Al-Masihul Hidayah, kalau yang satu ini Dajjal Kadzab Al-Masihul Dolalah. Kenapa dikatakan Masihul Dolalah? Al-Kadzab Al-Awar li'anna uda'in ilal kufur. Karena dakwahnya itu kepada kekufuran. Sekian manusia hanyut dibawa olehnya. Bahkan ada yang penasaran, seperti apa sih keluar rumahnya? Ternyata ke bawah mukmin. Mengerikan. Hibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Da'in ila rububiyyati nafsihi wa ila uluhiyatihi. Dia menyeru agar manusia menyembah kepada dirinya. Bahkan dia panggil A'robi. Ini juga pengikut setia Dajjal karena kejahilan mereka yang tidak ingin tahu tentang ad-din. A'robi yang tinggal di pedalaman-pedalaman didakwai oleh Dajjal. Bagaimana jika aku hidupkan kembali ayah dan ibu, apakah engkau beriman bahwa aku adalah Rabbmu? Iya. Ternyata setan menyamar menjadi orang tuanya, beriman dia. Fitnah luar biasa. Khawati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sekian mukjizat. Akan tinggal di bumi ini selama arba'ina yauman, 1 bulan lebih. dakwah kepada kekufuran keliling dunia. Nasrullah salamu alafiyah. Para ulama menyatakan, dikatakan dajjal li'annau yughattil haqqa bil batil, karena gemar menutupi kebenaran dengan kebatilan. Wa hakadha kullu dajjal. Ternyata bisa dimutlakkan, setiap mereka-mereka yang menutupi al-haq dengan kebatilan sah-sah saja diberi stempel dengan dajjal. Nah, tidak segan-segannya para perawi kita al-muhaddithun ya, menghukumi tidak ada satu, dua, tiga, lebih banyak di antara mereka kadzabun dajjal, karena memang terkenal dengan pendusta. Sekian kebenaran ditutupi olehnya. Sementara ayat menyatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Nasallallahu salamahu wa afiyah. Wa yasulu minhu fitnatun 'azimah yaturu fil bilad. Fitnahnya luar biasa keliling ke muka bumi ini. Wa ma min balad illa yadkhuluhu illa Makkah wal Madinah. Fa innahu la yadkhuluhuma. Semuanya dikelilingi kecuali Makkah wal Madinah, dijaga ketat oleh malaikat. Ini bukti argumentasi mereka Rafidhah dan yang lainnya, kalau kejahatan dan keburukan itu bersumber dari Hijaz, Makkah dan Madinah, batil. Yang ada sumber kejahatan itu datang dari masyrik, dari arah masyrik timur. Coba kita kembali ke belakang, mundur, mengingat ulang sejarah. Dari arah masyrik, dari Khurasan, dari Irak, Iran, Rusia, dan dari sana akan muncul Qarnu Syaitan. Nah, tanduknya setan. Khawarij dari mana? Masyrik. Jahmiyah dari mana? Masyrik. Syuyu'iyah dari mana? Ba'siyah dari mana? Barakallahu fikum. Rafidhah, Tatar, Mongol dari mana? Masyrik semua. Nah, sumbernya kejahatan. Barakallahu fikum. Sementara Makkah wal Madinah wal Hijaz, nah, adalah sumbernya kebaikan. Nah. Wallahi. Barakallahu fikum. Khatifiddin rahimani wa rahimakumullah. Walakin al-ashrar alladzina fi Makkah wal Madinah yakhrujuna ilaihi. Ashrarnya kepanasan, enggak kuat keluar. Ya. Wala yabqa fihima illa ahlul iman. Di Makkah dan Madinah tidak ada lagi yang tersisa kecuali mereka ahlul iman. Li'anna al-Madinah idza ja'a dajjal tarju fa yakhruju minha kull munafiq. Di saat akan didatangi dajjal, Madinah ini akan terjuf, terjadi keguncangan yang dahsyat, sehingga dengan guncangan itu, gempa bumi itu, keluar munafik penyaringan. Wala yabqa fiha illa ahlul iman as-shadiq. Tidak ada yang tinggal kecuali mereka-mereka pemilik iman yang setia, yang jujur. Tsumma yanzilu Isa ibnu Maryam Masihul Hidayah, ini gelar pada beliau. Yang pertama tadi Masih al-Dhalalah al-Kadzdzabul A'waru Dajjal li'annahu yughattil haqqo bil batil wa huwa mamsuhul 'ain ka'anna 'ainai. Barakallahu fikum. Seperti yang Allah Azza wa Jalla singgung tentang beliau Al-Masihul Hidayah, yubri'ul akmah wal abros, dia bisa menyembuhkan al-akmah wal abros, bahkan yuhyil mauta biiznillah. Ini beliau Al-Masihul Hidayah, da'in ila tauhid. Beliau menyeru umat untuk bertauhid. Da'in ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, ma qultu lahum illa ma. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah yang terakhir-terakhir itu di atas, ketika Allah Subhanahu wa taala panggil beliau, beliau diadili nanti di pengadilan akhirat karena dituduh oleh kaumnya. Nah, kaumnya menuduh, katanya beliau yang memerintahkan kaumnya untuk menyembah. Nah, beliau dipanggil. Wa huwa a'lam. Kata beliau, Isa Masihul Hidayah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi anibudullaha rabbi wa rabbakum. Walti, da'in ila tauhid. Nah, da'in ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wa kuntu alaihim syahidam ma dumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, wa anta ala kulli syai'in syahid. Ini beliau barakallahu fikum Masih Al-Hidayah. Yanzilu minas sama, turun ya dari langit. Karena beliau diangkat, bal rafa'ahullahu ilaihi, diangkat ke atas langit. Falamma tawaffaitani, at-tawaffai itu diangkat ke atas langit. Nanti akan turun akhir zaman. Tsumma yatlubu dajjal fayaktulu fi babi Lut fi Palestin, di dekat Masjid Al-Aqsa. Barakallahu fikum Palestina. Di bab Lut, dikejar Dajjal. Di saat bertemu, meleleh. Nah, seperti kita masukkan garam ke air. Nah, baru ketemu. Nah, barakallahu fikum. Sudah seperti itu. Yaqtuluhu wa yansurullahu al-Islam wal muslimin. Tewas dia di bab Lut, Palestina sana. Allah Azza wa Jalla memenangkan Islam dan kaum muslimin. Wa yahkumul Masih ibnu Maryam bidini Islam, bidini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa yaqwal Islam fi ati ahli salatu wassalam. Ternyata beliau turun tidak membawa syariat baru. Beliau turun dengan membawa syariat Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu kuat. Keadaan Islam di zaman beliau. Thumma bainamahum kadzalik izzaharat Ya'juj wa Ma'juj alladzina dzakarahullahu azza wa jalla fayamurullahu Isa an yuharrizal muslimin ila tur. Jaya Islam waktu itu menang, unggul. Nah, karena berakhir sudah fitnah Dajjal. Barakallahu fikum. Nah, fase berikutnya, tahapan berikutnya, yaitu jebol timbok Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka dari atas bukit itu. Barakallahu fikum. Lari dengan cepat. Dalam Al-Kahfi disebutkan, qalu ya dzal qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Mereka itu adalah kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Masyarakat yang soleh waktu itu menawarkan, bagaimana jika Anda buatkan untuk kami dinding pemisah, benteng yang kokoh, yang akan membentengi kami dengan dia. Kemudian kami beri upah. Qala ma makkani fi rabbi khair. Tidak perlu itu. Allah SWT lebih baik. Ikhlasan. Banyak pelajaran. Apa pelajarannya? Tidak hanya kita mewaspadai berbagai macam kerusakan-kerusakan yang merajalela. Sebagaimana Raja Dzulkarnain membangunkan tembok raksasa untuk membentengi orang-orang soleh yang beriman dengan Ya'juj wa Ma'juj yang sifatnya mufsiduna fil ard. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Al-Masihul Hidayah, da'in ila tauhid, agar menjaga umat Islam. Akhirnya oleh beliau ditempatkan mereka di Bukit Tursina. Wa yaqul inni qad akhrajtu ibadan li la yudanu li ahadin fi qitalihim fa harris ibadi ila tur. Ini tentang mereka Ya'juj wa Ma'juj. Aku telah mengeluarkan mereka. Nah, maka jaga umat Islam. Bentengi mereka dari keganasan Ya'juj wa Ma'juj ini yang sifatnya perusak. Nah, jadi segala mereka-mereka yang selalu membuat kerusakan di muka bumi ini, yasluh an yusammiyahum Ya'juj wa Ma'juj. Sifatnya mereka kerusakan. Sementara Allah Azza wa Jalla memerintahkan, melarang mereka, wala tufsidul arda ba'da islahiha. Jangan kau rusak bumi ini setelah Allah Azza wa Jalla perbaiki. Khotifiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Awal-awal surat Al-Baqarah ada tiga sifat, sifatul muttaqin, sifatul mu'minin, sifatul kafirin, dan yang ketiga sifatul munafikin. Dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dari situ berbicara, bercengkerama tentang sifat mereka al-munafikun. Dan ini sifatnya. Jangan kau membuat kerusakan. Oh tidak, ini bukan kerusakan. Ini pembenahan. Ini qala Allah, ini qala Rasul, qala salaf. Ini mereka. Saat diingatkan, rusak, bahaya. Harus maslahat. Fayaishun fil ardi fasadan. Yadbahun fil muslimina madzabih. Mereka itu gemar membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Bahkan tidak segan-segannya menyembelih orang-orang muslim. Tsumma yunsilullahu bihimul marad fayaktuluhum an akhirihim wa yamutun an akhirihim. Fayafrijullahu lil muslimin bidzalik. Hadhihi qissatu khuruji dajjal bi ikhtisarin. Fa nahnu nu'minu bi khurujil masih ad-dajjal. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka penyakit. Mati semua mereka. Di situ Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dari keganasan, kekejaman, kebengisan mereka. Nah, dan ini kisahnya secara ringkas. Maka kewajiban bagi kita untuk mengimani bahwa dajjal akan keluar di akhir zaman. Wa hunaka kuttabun juhal. Ternyata ada yang menggelitikkan. Ya. Telinga ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu komentar-komentar mereka. La yujad dajjal. Nah ada itu dajjal. Wa innama hadza ibaratun an kasratil gadib fi akhir zaman. Ini hanya ungkapan saja. Banyaknya kedustaan di akhir zaman. Enggak ada dajjal. Walaysa hunaka nuzul Isa. Tidak ada ceritanya, kata mereka. Turunnya Isa. Wa innam hadza ibaratun an dhuril haqqi. Itu hanya ungkapan saja tentang kemenangan al-haq dari kebatilan. Siapa mereka? Al-aqlaniyun. Alladzina ya'tamiduna 'alal 'aql. Mereka adalah para pemuja akal. Khurudud Dajjal min umuril ghaib. Barakallahu fikum. Wa sifatul mu'minin hum yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sementara para pemuja akal dari kalangan Jahmiyah, Khawarij dan sebagian Mu'tazilah, mereka hanya menyatakan itu hanyalah simbol, itu lambang saja tentang banyaknya kedustaan-kedustaan fi akhir zaman. Tidak ada saja. Wal nuzul Isa. Barakallahu fikum. Akal ini tugasnya untuk membenarkan, menerima syariat, tunduk kepadanya. Sebagaimana Siddiq diprotes oleh mereka-mereka kufar Quraisy. Masa sahibmu ini semalam katanya dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha, balik lagi cuma semalam. Barakallahu fik. Diingkari. Kenapa mereka ingkari? Akal. Kalau mereka mau berakal sedikit saja. Subhanalladzi asra. Apa arti asra? Diperjalankan. Berarti beliau itu sebagai tamu undangan. Siapa yang memperjalankan? Allah Azza. Asro. Kalau mereka mau berpendidikan sedikit, harus yang mudeng. Beliau itu sebagai maf'ul. Siapa yang memperjalankan? Allah Azza. Dengan apa? Burak. Dari al-bark. Yakatul barku yahtafu absarahum. Baraka artinya kilat. Barakallahu fik. Contoh. Apa kata Siddiq? Amantu bi khabari sama. Ya'tihi lailan wa nahara. Karenanya beliau digelari dengan Siddiq. Apapun yang disampaikan aku beriman. Sementara mereka tidak terima. Khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu mereka. Aqlaniyun. Mengingkari. Kutab. Juhal. Qala wa hadha inkarun lil mutawatir min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bal innal qur'ana dalla ala nuzuli Isa alaihi salatu wasalam qala ta'ala wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Hadha dalilun ala annahu yanzilu fi akhiriz zaman. Ini bukti surat An-Nisa 159 bahwa beliau akan turun nanti di akhir zaman. Wal yahud alladzina kafaru bihi fil awal yu'minuna bihi. Yahudi di awal-awal itu beriman dengannya. Wa in min ahlil kitab yahud illa la yu'minan nabiy qabla mauti. Mereka beriman dengan beliau. Barakallahu fikum. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alim syahida. Nabi Isa di hari kiamat akan menjadi saksi atas mereka. Bahkan beliau didustakan, dituduh menyembah, dituduh memerintahkan menyembah kepada beliau. Dipanggil, diadili, thayyib. Kita panggil, kata Allah Subhanahu wa taala. Wafil ayatil ukhra qala fi Isa alaihi salatu wassalam wa innahu la ilmun lisaah, yakni anna nuzulahu fi akhir zaman alamatun ala qurbi qiyamis saah. Turunnya beliau menyimpulkan kepada kita akan dekatnya hari kiamat. Wa fi qiraati, fi qiraatin wa innahu la alamun lisaah. Dalam qiraah lain, qiraah Ibnu Abbas, Qatadah, Mutahhak, seperti dalam catatan kaki, itu beliau membaca wa innahu la'alamun lissa'ah la'alam. Kiraah kita Hafs Nasim la'ilmun lissa'ah. Fanuzulu Isa ibni Maryam minas sama alamatun ala qurbi qiyamis sa'ah, fahuwa min alamati sa'ah wa syurutiha. Jelas. Faqauluhu ila an yuqatila akhiru hadhil ummah dajjal fayuqatilunahu wa yuqatiluna al-yahud wa tasiru malahim bainal muslimina wal yahud. Umat Islam akan berperang dengan peperangan yang sangat sangat dahsyat. Barakallahu fikum, melawan al-yahud dan para pengikut dajjal yang lainnya yang membela dajjal. Jangan heran ya. Barakallahu fikum, jika di akhir zaman ini muncul para pembela-pembela kedustaan. Nah, karena memang Dajjal dibela oleh mereka. Mati-matian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa yansurullahul muslimin hatta yaqulal hajar wa syajar, ya muslim hadha yahud khalfi ta'al faqtulhu. Sampai-sampai illa idkhir. Barakallahu fika. Kecuali satu pohon. Pohonnya mereka. Tidak ada hajar ulah syajar ketika berperang. Karena mereka licik, sembunyi di balik batu. Ya. Kalau bahasa kita ada udang di balik batu. Mereka sembunyi. Kata hajar ulah syajar. Hei muslim, ini khalfi. Bunuh dia. Mati. Faktulun al-yahud maktalatan awzimah. Nusrullahul muslimin alaihim. Kaum muslimin jaya melawan musuhnya. Alhamdulillah. Wa qawluhu la yubtilhu jawru jair wala adlu adil, ya'ni anal jihad la yubtilhu jawru jairin fala ahad yamna'ul jihad. Jihad syariat yang mulia ini tidak bisa dikukurkan oleh kezaliman orang-orang yang berbuat zalim. Tidak bisa dibubarkan karena kondisi mereka. Tak seorang pun yang dapat menghalangi jihad. Wa yaqul laisa fihi jihadun wal Islam laisa dinu qital. Enggak ada jihad, kata mereka. Agama ini bukan agama qital. Wal an yaquluna hadza. Yaqulun al Islam laisa dinu jihad wala din saf dima. Ini mereka. Islam itu bukan agama jihad dan agama pertumpahan darah. Naqul na'am, boleh. Ya, benar, tepat sekali argumentasi Anda. Al-Islam mahuwa bidini saf dima. Benar apa yang Anda sampaikan. Walakinna udinu jihad la li ajli saf dima. Yang perlu diluruskan adalah jihad itu tidak semata-mata saf ad-dima. Barakallahu fikum. Mumpahkan darah asal-asalan. Wa inna mali ajli maslahatil basyariyah, tetapi jihad disyariatkan karena memang untuk maslahat. Allahu jalla wa ala yaqul fi haqqi nabihi alaihi salatu wassalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini nabi kita diutus ke tengah-tengah kita untuk menebarkan rahmat ke seluruh alam semesta. Fa min rahmatillahi bil alamin, di antara rahmatnya an syara al jihad linqadhihim minaz zulumati ilan nur wa minal kufri ilal iman. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla mensyariatkan syariat yang mulia, zirwatu sanamil Islam, al jihadu fi sabilillah, yang akhir-akhir ini dikotori oleh mereka-mereka yang tak bertanggung jawab. Untuk mengentaskan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju keimanan, bukan untuk menakut-nakuti mereka, bukan untuk menebarkan teror. Barakallahu fikum. Bom sana, bom sini, ledakan sana, ledakan sini. Ternyata yang mati ada saudara kita kaum muslimin. Apa yang Anda katakan nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala tumpahkan darah mereka tanpa hak? Barakallahu fikum. Fa nahnu la nuqatil kufar tam'an fi amwalihim au fi dima'ihim au fi biladihim. Jihad itu bukan karena tamak, haus harta, haus darah, haus kekuasaan dan tanah. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa innama nuqatiluhum linashril Islam wa lisalihihim. Disyariatkan, ditegakkan zirwatu sanamil Islam ini untuk menebarluaskan ilmu-ilmu Islam agar sampai ke seluruh penjuru dunia. Nah, seperti yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita, para mujahid kita sebelum kita, para tokoh-tokoh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Fadkhuluhum fil islami min maslahatihim hum. Masuknya mereka ke Islam itu maslahat mereka. Liyamutu 'alal Islam wa yadkhul jannah, agar mereka orang kafir mati di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, agar mereka tidak beralasan. Ma anzalallahu ala basharin min syai'. Agar mereka tidak beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu tidak sampai, belum sampai kepada kami Islam. Walakin law turiku wa matu 'alal kufri dakhulun nar. Jika dibiarkan, mereka akan memperoleh ancaman an-nar secara umum, bukan secara ta'yin, seperti yang sudah kita lewati. Fal jihadu huwa limaslahatil kufar aksar. Jadi ditegakkan syariat yang mulia ini untuk maslahat mereka. Barakallahu fikum. Liannahu inqadhun lahu minal kufri wa minan nar wa minal jahli wa minal dhalal. Menyelamatkan mereka dari kekufuran, an-nar, kejahilan dan kesesatan. Betapa sayangnya Islam. Karenanya Nabi marah pada Usamah bin Zaid. Setelah orang itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia tetap memenggal orang itu. Mati. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Dia marah dengan muka yang merah, dengan nada yang tinggi. Aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia takut dengan pedangku. Afasyaqaqta sadrahu. Sudah kau belah itu dadanya. Apa pelajaran? Orang kalau sudah mengucapkan syahadat, sudah, bebaskan. Urusan sarair kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul diutus bukan untuk mendata urusan-urusan sarair. Hukum secara zahir ma'ruf dalam sejarah. Tarawun samaratil jihad fil masyriq wal maghrib. Madza antaj min al khair wa madza antaj min nashril ilm min nashri tauhid wa intishar al islam wa qam'iz zulm. Coba buka sejarah tentang barakallahu fikum buah dari jihad yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan kita. Nah, kesatria-kesatria kita, dan itu dibukukan. Nah, disebarluaskan, dicetak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nah, dengan mereka menang, barakallahu fikum, tersiar sekian ilmu tauhid, Islam, redup kezaliman, redup kebatilan. Enggak berani orang-orang yang melakukan ritual kesyirikan itu terang-terangan. Mereka mikir-mikir dulu. Baca ulang sejarah. Wa qawlu wa la adru adil, yakni la ahad yamna'u jihad. Tak seorang pun yang dapat menghapus, menggugurkan syariat jihad. Hatta lau kana al-man min sultan adil. Sekalipun itu perintah dari pemimpin yang adil. Fal jihad la yasqut. Apapun dan bagaimanapun pemerintahnya, mau zalim mau adil, yang namanya jihad tidak bisa dikukurkan. La naqulu hasal al-maqsud, fal adrul an muntashirun wa nasu fi khair. Kata mereka, kan sudah tercapai cita-cita kita. Keadilan kan sudah tersiar. Kebaikan kan sudah menyebar, enggak usah ada jihad. La fal jihadu maudin bi hukmillahi subhanahu wa ta'ala. Jihad tetap berlaku apapun itu kondisinya. Mau pemerintahnya zalim atau pemerintahnya adil, tetap berlaku. Nah, sekalipun dikotori oleh tangan-tangan mereka yang tak bertanggung jawab. Nah. Lakin bihadhi asyurut, tapi dengan tiga syarat di bawah ini. Awalan an yakuna bil muslimina quwwatun al jihad. Pertama, ada kekuatan. Tsaniyan an yakuna al jihad tahta rayati waliyil amr al muwahhidah. Yunazzimuhum wa yusa'iduhum wa yakunu rid'an lahum yarji'una ilaihi. Yang kedua, dengan satu komando, satu perintah. Tsalitsan, yang ketiga, an yakuna al jihad li'la'i kalimatillah. Luruskan niatnya. Untuk apa Anda jihad? Kata beliau, li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimatullah. Bukan karena asobiyah, bukan karena dibilang syaja'ah, pemberani, satria, pahlawan, tapi luruskan niat. Man qatala fi sabilillah li'la'i kalimatillah fahuwa fi sabilillah. Walaysa min asli tam'id dunya, bukan karena rakus. Orang-orang mukmin tidak rakus dengan dunia, karena mereka akan mati, akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Itu mereka bukan karena rakus terhadap dunia, awi zuhur fil ardi, juga bukan karena menampakkan arogansi di muka bumi ini, tapi agar mereka selamat dari annar. Billahi taufik wal hidayah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.